ngakune enggak kagak. Ngakune. Satu rompolo, satu telompolo, enak. Bot, bot, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Masih cari tak ayun ayun mas. Bisa terus terus dan dan. Belum satu. 100 telung po, 100 selawe iku wis kebek kok nang manggung temen terus mah terus nontekno wis iya trut mundur diane trut tak oyo kok iki kan ambukan lho lup lup lup lup biar langsung wis pas sampe dak kan ana iki frame dak nyelong blas gak tetep boleh apa yang ini meteran ini? Meteran ini apa? AKR kan bawah ini kayak deck ini iya kayak enak penak iya ya? Sama gue balik lo penak? Jangan gilin kok apa enak aku udah ngotot aku matu matu tekopam ini gak nyengkak gak nganubal ya langsung drut drut nah kan gue motor gede sengkaknya yut ditambahin terkulur nih. Oh. Ikuai 100 iki lho durung tak ide. Wis muni ya ketemu. Iya. Snepe. No sele lah iki kan ini. Ngono jare arep jam setengah kene malam. Nang goyo aja. Loh. Malam mentok kira, betul. Betul. Betul ya. Jam lancar gini kan macet nih gini. Propolinggo, ini propolinggo. Tak tulis, laut, limo, enam, mau macet jarak. Minggu ya. Bener.